ride tonight. Terima kasih. nanti ku bisa pergi. Oh mohon sayanglah diriku di dalam hidupmu. Jangan jangan kesal-kesal di dalam aku dan hati. Oh mohon mengertilah kita jangan bertengkar lagi. Sayanglah diriku di dalam hidupmu.